Dia angin malam ini menyapa tubuhku. Namun tidak dapat dinginkan panasnya hatiku ini. Terasa terhempasnya kewanitaanku ini dengan sikapmu. Apakah karena aku irisan kekurangan, mudahnya kau mainkan? Oh, mungkinkah diri ini dapat seperti dirimu, seanggun bidadari. Seharusnya aku cerminkan diriku sebelum tirai hati. Menyapa tubuhku, namun tidak dapat dinginkan panasnya hatiku ini. Terasa terhempasnya kewanitaanku ini dengan sikapmu. Apakah karena aku insan kekurangan, mudahnya kau mainkan? Oh, mungkinkah diri ini dapat merubatui yang memutih menjadi permadani seperti pita yang kau ucap dalam janji cinta? Juga siapalah diriku, hanya insan biasa. tubuh.